بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، melanjutkan pembacaan kita terhadap Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada firman Allah, sayaqulu sufaha minan nas ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alayha قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون الشهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Telah kita bahas sebab daripada ayat ini, yaitu tentang perpindahan kiblat yang diinginkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada mereka, kelak akan ada di antara sufaha yang protes tentang perpindahan kiblat tersebut. Qala sa'diyu rahimahullah فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan mereka, orang-orang sufaha, orang-orang yang lemah akalnya, orang-orang yang jahil, mereka akan protes terhadap apa yang Allah perintahkan. Siapa mereka, kata beliau, wa humul ladzina la ya'rifuna masalih anfusihim, mereka yang tidak tahu tentang maslahat-maslahat hatta untuk diri mereka sendiri mereka tidak tahu. Al-uqala, orang yang berakal tahu apa yang menjadi maslahat untuk dirinya dalam urusan dunia. Contohnya, saya tahu di pasar ini kalau siang banyak yang tutup. Ya. Ketika kita punya banyak kebutuhan, kita akan berangkat ke pasar di pagi hari. Sehingga seluruh kebutuhan kita akan terpenuhi. Uqala, demikian. Ya. Dia tidak mau bekerja dua kali. Ini dalam urusan dunia. Namun mereka, as-sufaha, justru dia malah datang di sore hari. Hatta maslahat untuk diri mereka, mereka tidak tahu. Sebaik-baik maslahat adalah berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun yang protes dengan hukum Allah azza wa jal, pasti mereka tidak tahu maslahat untuk diri mereka. Karena mereka menolak apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Hakadha sufaha. Bal yudhayyi'unaha wa yabi'unaha bi abkhas al-thaman. Bahkan mereka menyia-nyiakan maslahat-maslahat dan menjualnya dengan harga yang paling rendah. Bahkan tidak ada harganya. Wahum al-Yahud wa Nasara. Nah, ini mereka masuk pada golongan yang terdepan dari para sufaha. Mengapa? Karena Baitul Maqdis adalah kiblat mereka. Ya, mereka mengimani itu, mereka mengagungkan Baitul Maqdis, maka mereka pun dalam hal ini masuk pada barisan yang terdepan, yang disebut dalam ayat ini sebagai para sufaha. Walaupun al-ibrah bi umumi al-lafuz. Ya. Pelajaran yang kita ambil adalah dengan umumnya lafaz. Ayat ini umum. Sayaqulus sufaha. Tidak disebut Yahudi wala Nasara wala. Jadi siapa yang mengikuti jejak mereka para sufaha, mereka yang menolak hukum Allah, mereka yang menolak sunnah Rasulullah SAW, maka mereka dicap sebagai para sufaha yang lemah akalnya. Ya. Ya, artinya dia tingkatan di bawah kebodohan. Ahmak, ya. Ahmak. وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ مِنَ الْمُعْتَرِضِينَ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ وَشَرَعِئِهِ. Dan yang semisal mereka, ya, dari para pemprotes, tukang protes terhadap hukum-hukum Allah dan syariat-syariatnya. Maka termasuk bagian dari mereka ahlul ahwa wal bidah. Ya. Termasuk siapa? Ahlul ahwa wal bidah. Karena mereka selalu protes. Allah Azza wa Jal menyatakan riba itu haram. Ya. Maka datang ahlul ahwa menyatakan menurut saya riba itu enak. Ya. Apakah ada banyak yang seperti ini? Sunnah menyatakan bahwasanya sunnah bagian daripada sunnah akan kepada kewajiban lebih dekat, yaitu memanjangkan jenggot. Ya. Dalilnya jelas, wafirul liha, kata Rasulullah. Biarkan jenggot. Fa ya'ti safi, datang seorang yang safi dan menyatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum berputar pada illahnya. Illah daripada jenggot adalah khaliful yahud. Sebagaimana pada sebagian riwayat. Maka Yahudi dan Nasoro mereka memelihara jenggot, maka wajib bagi kita untuk mencukur jenggot. Hadza safi, ya. Ini adalah safi. Dengan itu mereka menolak sekian daripada syariat. Ya. Dia protes dengan ahkamillah. Begitu juga Rasul menyatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Hukum asalnya tercela karena ada ancaman neraka. Setiap perkara yang terdapat ancaman, maka itu adalah kabirah min kabair adzunub, termasuk dosa besar. Fahaula, mereka datang dengan perkara yang menyelisihi, ya, yang sombong, yang ya, sebagaimana ketika Abu Bakar Siddiq pakaiannya terjatuh, ya, karena kurus badannya, maka dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada lafaz yang menyatakan khuyala, artinya masalah-masalah fiha khilaf. Namun penolakan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, inilah yang jadi permasalahan. Ya, ini yang jadi permasalahan. Mereka lah safi, ya. Mereka yang tidak tahu tentang maslahat untuk diri mereka sendiri. Ya. Ala kulli hal. Qala wa dzalika annal muslimin, ya, beliau sekarang mulai menjelaskan bagaimana kejadiannya. Bahwasanya kaum muslimin kanu ma'murina biistiqbali Baitul Maqdis muddat maqamihim bi Makkah. Yaitu kaum muslimin dahulu semenjak disyariatkannya salat, mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kami sampaikan, masalah fiha khilaf. Di antara para a'immah, sebagian mereka menyatakan kaum muslimin di Mekah pada saat itu menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Kemudian setelah mereka pindah ke Madinah, di sana mereka diperintahkan untuk menghadap ke arah Bait Al-Maqdis. Kemudian pendapat yang kedua, bahwasanya muddat maqamihim di Mekah mereka menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya mereka adalah Baitul Maqdis, tidak menghadap ke arah Ka'bah. Ini yang lebih dekat. Yang kedua inilah yang lebih dekat. Qala thumma ba'da al-hijrati ila al-Madinah nahwa sanatin wa nisf lima lillahi ta'ala fi dhalika min al-hikam allati sayushiru ila ba'dhiha. Maka ketika mereka hijrah, setelah hijrah ke Madinah sekitar satu tahun setengah, ya, sekitar satu tahun setengah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk memindahkan kiblat ke arah Ka'bah, kembalikan ke asal, karena permintaan, keinginan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka berpindahlah mereka pada keadaan sholat, ya, yang sebagiannya kata beliau akan diisyaratkan. Qala wa kanat hikmatuhu taqtadhi amruhum bistikbalil Ka'bah. Maka di antara hikmahnya berkonsekuensi di sana mereka menghadap ke arah Ka'bah. Qala fa akhbarahum annahu la budda an yaqulu sufaha minan nas. Kemudian Allah pun memberitakan kepada kaum muslimin harus di antara mereka para sufaha menyatakan, ya. Apa yang mereka katakan? Ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alayha. Apa yang menyebabkan mereka memindah kiblat mereka yang dahulu mereka menghadap kepadanya? Qala wa hiya istiqbalu baitil maqdis ay ayu shay'in sarafahum anhu, yaitu menghadap ke Baitul Maqdis. Maksudnya apakah yang menjadi sebab sehingga mereka memalingkan dari Baitul Maqdis? Ini pertanyaan mereka, para sufaha, yang hakikatnya ini adalah penolakan dan bukan pertanyaan. Ya, beda mereka yang bertanya karena ketidaktahuan dengan mereka yang bertanya untuk menjatuhkan. Ya. Maka pertanyaan mereka ingin mengingkari dan menjatuhkan. Maka Allah pun memberitakan, ilmu Allah mendahului segala sesuatu. Ya, mendahului segala sesuatu. Wa fi dzalika al-i'tirad ala hukmillah wa syar'ihi wa fadlihi wa ihsani. Maka pada protes mereka terdapat i'tirad. Ya. Yang mereka ucapkan itu terdapat apa? Sebuah perlawanan terhadap hukum Allah Azza wa Jal. Mengapa? Karena Allah yang memerintahkan. Seharusnya mereka katakan, saya mendengar dan saya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka bertanya demikian, maka ada pada pertanyaan mereka perlawanan terhadap hukum Allah Azza wa Jal, perlawanan terhadap syariat Allah, penentangan terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, dan penentangan terhadap ihsan yang Allah berikan. Ini keadaan haula, ahlul kitab dari kalangan Yahud wa Nasara, dan masuk fi hukmihim, yang menolak setiap hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fasallahum, kemudian Allah pun menghibur kaum muslimin. Ya. Jadi jangan kaget, ya, ibaratnya jangan kalian kaget. Pasti nanti ada yang menolak kalian. ketika kalian merubah kiblat ini. Maka jangan kaget. Allah memberikan berita ini sebagai apa? Sebagai hiburan kepada kaum muslimin. Fasallahum wa akhbara biwuku'ihi. Dan Allah memberitakan bahwasanya kejadian itu pun terjadi. Dan berita ini disampaikan oleh Allah sebelum terjadinya. Dan ini termasuk mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala wa annahu innama yaqa'u mimman ittasafa bisafah qalilul aql wal hilm wad diyana. Maka terjadi ucapan seperti itu, muncul ucapan seperti itu dari mereka-mereka yang disifati dengan safah, yaitu para sufaha itu tadi. Siapa mereka? Kata beliau, qalilul aql, orang yang akalnya sedikit, orang yang tidak ada akalnya. Rufi'a anhul qalam, diangkat pena darinya. Namun ini berbeda ya. Mereka sedikit akalnya, kemudian sedikit kesabaran mereka, sedikit agamanya. Maka mereka pun menyatakan demikian. Fala tubalu bihim. Ya. Maknanya, mengapa di sini beliau penulis menyatakan ini adalah hiburan? Nah, ketika mereka ini disifati dengan sifat safah, disebut dengan sufaha, orang ini, orang yang safah ini sedikit akalnya. Dia tidak mau bersabar, kaku, keras. Agamanya pun tidak ada. Ya, orang yang seperti ini fala tubalu bihim. Maka jangan kalian peduli. Jangan kalian peduli. Ketika Anda tahu ini orang gila, mengapa Anda kok menyibukkan diri dengan orang yang gila? Ya. Maka fala tubalu bihim. Nah, ini terdapat hiburan dari Allah kepada ahlu al-iman. Qala idh qad ulima masdar hadzal kalam, karena telah diketahui dari mana ucapan ini, yaitu dari para sufaha. Fal aqilu la yubali bi'tiradi safi wa la yulqi lahu dhihna. Maka orang yang berakal tidak akan pernah peduli dengan protesnya orang-orang yang safi, ya. Orang biasa ngomong sendiri, ya. Ada penyakit sakit, biasa ngomong sendiri. Di jalan dia tahu-tahu ngomong sendiri, teriak-teriak di jalan. Kemudian ketika kita melakukan sebuah kebaikan, dia protes. Ya. Apa kita mau ambil hukum? Ya. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Dari sisi manapun tidak bisa. Maka demikian. Ya. Wala yulqi lahu dhihna. Begitu juga tidak dimasukkan di benaknya sedikit pun orang-orang yang seperti ini. Qala wa dallatil ayah ala annahu la ya'taridu ala ahkamillah illa safi jahil mu'anid. Maka kata beliau, ayat ini menunjukkan tidak menolak terhadap hukum Allah kecuali mereka yang safi. Tidak punya akal mereka. Sedikit akalnya. Begitu juga jahil. Jahil setingkat di atas safi. Imma mereka safi, imma mereka jahil. Atau mu'anid. Ya. Mu'anid ini menolak dia. Dia tahu tapi menolak. Nah, ini mu'anid. Wa amma ar-rasyid al-mu'min al-aqil fayatalaqqa ahkam rabbahu bil-qabul wal inqiyad wat taslim. Adapun seorang yang rasyid, seorang yang mendapatkan hidayah, seorang mukmin sejati, seorang yang berakal, maka dia akan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah dan tunduk sebagaimana Allah firmankan di sini, qala wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Nah, ini dalil yang beliau gunakan sebagai penguat, ya, bahwasanya orang yang beriman harus menerima dan tunduk terhadap dalil. Maka kata Allah, wa makana lil mu'minin, tidak seharusnya bagi orang yang beriman, wala mu'minatin, begitu juga seorang wanita yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah perkara, an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, kemudian punya pilihan bagi mereka. Tidak, tidak boleh, tidak boleh ada pilihan lain. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka dia telah sesat. Ya. Ayat ini, ayat yang mulia ini diturunkan karena sebuah peristiwa yang mungkin kita anggap biasa saja. Namun faedahnya kok dalam urusan yang seperti itu saja kita sampai Allah menurunkan sebuah ayat. Subhanallah, betul-betul Islam ini memperhatikan, ya, kita harus betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini diturunkan kepada Fatimah atau Zainab bintu Jahsy, ya, ketika Rasulullah SAW mintakan Zaid ibnul Harithah untuk dinikahkan dengan Zainab. Maka Zainab pun menolak. Zainab pun apa? Menolak apa yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka diturunkan ayat ini. Ya. Diturunkan ayat ini ketika sudah ditetapkan setiap perkara dari Allah dan Rasulnya tidak ada pilihan lain kecuali apa? Sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita taat atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada peristiwa yang lain. Satu ketika salah seorang sahabat dipanggil oleh Rasulullah SAW dan dia sedang sholat. Ya, sedang sholat. Disampaikan, saya sedang sholat ya Rasulullah. Rasulullah berada di masjid. Kemudian bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum, ya, maka terimalah panggilan Allah dan Rasulnya ketika kalian dipanggil. Kata Rasulullah SAW, itu menukilkan firman Allah dalam surat Al-Anfal, ya, urusan yang ringan, sedang sholat, ya, dipanggil oleh Rasulullah SAW ingin diberitahu tentang surat yang disebut dengan Sab'ul Mazani, surat Al-Fatihah. Syahidnya, urusan yang kecil saja, ya, urusan yang kecil Allah menegur secara langsung, ya. Maka tidak boleh ada pilihan lain ketika sudah ayat, sudah ada, apalagi ayat masih ada hadisnya, masih cari celah. Nah, ini tanda, ya, tanda ahlul bidah dan ahlul ahwa, mereka mencari-cari celah untuk apa? Untuk menyelisihi ayat dan menyelisihi hadis, ya. Oleh karenanya di dalam Islam tercela yang namanya jidal, yang namanya perdebatan. Karena yang demikian ini adalah sebuah wadah untuk kita mencari-cari, ya. Sehingga apa? Mencari-cari sedikit melenceng dari apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ada dalil kita ikuti, tidak ada dalil sudah kita tinggalkan. Enak kan? Gampang. Tidak repot sebetulnya agama kita ini. Islam adalah agama yang paling mudah. Ono dalile pelo ono, ya. Kalau ono dalile mari selesai. Kita tinggalkan. Sahal, ya, sahal. Mereka yang membuat sulit agama ini. Qala, kemudian ayat yang lain, qala fala wa rabbika. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sekali-kali tidak demi Rabbmu. Ya. La yu'minuna, maka mereka pun tidak beriman. Hatta yuhakkimuka, sampai mereka berhukum kepadamu wahai Muhammad. Fima syajara bainahum, atas apa yang diperselisihkan antara mereka. Ya, begitu juga ayat ini memperkuat. Ya, memperkuat untuk kita senantiasa mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Ya. Taat kepada Rasul adalah taat kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemenangan, maka baginya untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Ayat ini adalah dalil yang gamblang. Allah bersumpah, ya, Allah sendiri bersumpah. Fala wa rabbika, sekali-kali tidak wahai Muhammad, demi Rabbmu, yaitu demi Allah Azza wa Jal. Mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu. Sampai mereka berhukum kepada Rasul dalam masa hidupnya, dan ketika Rasulullah wafat berhukum kepada sunnahnya. Ini jalan keselamatan, jalan kemenangan, jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jalan ismah, diselamatkannya kita dari berbagai macam kesesatan-kesesatan. Mengikuti apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya yang hidup di antara kalian akan mendapati banyak perselisihan. Maka apa solusi dari Rasul? عَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ, atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Ini adalah sebuah solusi dari banyak sekali perselisihan yang ada. وَالْخِلَافُ الشَّرُ, dan perselisihan adalah celah, tidak sebagaimana yang disampaikan oleh mereka-mereka ini yang senang protes. Mereka-mereka ini yang senang untuk berdebat, mencari, mari kita bahas maksudnya ini, ditakwil ayat-ayat Allah tentang sifat-sifatnya, ditakwil. Orang yang senang protes, mereka-mereka ini. Ala kulli hal, maka diberikan solusi atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Al khilafu syar, perselisihan amat sangat jelek, sebagaimana dikatakan oleh sebagian sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Begitu juga ayat yang mulia ini, subhanallah, sebabnya sebuah peristiwa yang dikisahkan oleh Urwah tentang bapaknya, Urwah bin Zubair. Itu peristiwa yang terjadi pada Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau sedang berselisih dengan salah seorang dari kalangan Ansar, ya, tentang apa? Tentang jalannya air. Jadi air ini melewati tempatnya Zubair, kemudian baru melewati tempatnya orang Ansari tadi, yang kemudian air tersebut digunakan untuk menyirami tanah, menyirami apa, pohon-pohon atau pertanian yang ada. Yang kemudian si Ansari tadi protes, namanya manusia, dia pun protes karena sebelum masuk ke tempatnya dia, masuk ke tempatnya Zubair ibn al-Awwam, diambil air tersebut untuk mengairi tempat beliau. Maka dia pun protes, protes kepada Rasulullah SAW dengan nada-nada yang sinis. Maka Rasulullah SAW pun marah. Rasulullah SAW pun marah dan memerintahkan kepada Zubair ibn al-Awwam untuk pakailah air tersebut untuk menyirami tanahmu, kemudian tahanlah ya ilal jadar ya thumma ihbashu ilal jadar atau kama qal, kemudian tahanlah air tersebut ya, jangan diberikan. Yang tadinya Rasulullah memerintahkan untuk berikan dulu, pakai terlebih dahulu, kemudian jalankan air tadi ke tempatnya Ansori tadi. Artinya semuanya dapat dengan cara yang baik. Maka dia pun protes, tidak mau, sampai datang kepada Rasulullah. Kata-katanya pun buat Rasulullah marah. Maka diturunkanlah ayat ini. Ya. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Qala innama kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Maka ucapan orang-orang yang beriman ketika mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, mereka menyatakan sami'na wa ata'na. Ini seharusnya. Ini seharusnya bagi orang-orang yang beriman. Kita teringat sebuah kisah tentang Yahudi yang berseteru tentang ayatul rajam. Mereka pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, untuk minta dihukumi Yahudi ini ya. Subhanallah, mereka orang yang paling benci terhadap Islam, paling benci terhadap Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena mereka ingin mencari celah dan hilah, maka mereka pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta untuk dihakimi. Mereka pun menyatakan keinginan mereka tentang zina ya. Rasulullah bertanya, apa tidak ada ayatul rajam fit Taurah? Apakah tidak ada? Maka mereka katakan tidak ada. Kadzib ya. Dia berdusta. Maka Abdullah bin Salam, bekas seorang Yahudi yang masuk Islam pun mendustakan mereka. Datangkan dengan Taurat, kata beliau. Maka pada Taurat tersebut terdapat ayatul rajam. Ya, terdapat apa? Ayat ar-rajam bagi mereka yang berzina. Namun mereka tutupi. Mereka tutupi. Maka setelah itu turunlah firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang-orang yang kafir. Artinya kekufuran tadi ya, terjadi pada seseorang ketika dia menolak ya, intabihu. Ketika dia menolak hukum Allah, hatta perkara yang paling ringan daripada syariat ini. Contoh, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha kalimat la ilaha illallah. Dia yakini keimanan yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Kemudian di sana ada lagi beriman kepada ini, beriman kepada itu dan lain sebagainya. Adnaha yang paling ringan, imatatul adza 'anit tariq, membuang gangguan yang ada di jalan. Maka ketika dia meyakini di dalam hatinya, menolak ini, protes, tidak terima saya. Nah ini bisa kafir. Sekecil apapun hal dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, kita ingkari dengan inat, dengan apa, pengingkaran yang sengaja, dalam keadaan kita tahu itu ada dan datangnya dari Allah Azza wa Jal, maka bisa kafir. Berbeda dengan ahlul maksiat, mereka yang bermaksiat, dia meyakini ya, dia meyakini ya, mukmin. La yazni zani fa huwa mukmin ya. Mereka yang berzina dalam keadaan zinanya, dia mukmin. Begitu juga tarikus shalah alal qaul ya, sebagian ulama berpendapat kufrun duna kufrin, Dan amatul ulama, keumuman para ulama, bahkan jumhur menyatakan kafir bimujarrad tarkihi lis-shalah, hanya karena dia meninggalkan sholat. Namun sebagian ulama berpendapat kufur yang tidak keluar dari Islam. Ya. Begitu juga yang lain, mencuri misalnya. Mukmin dia. Namun ketika inad, i'rad, dia menolak syariat Allah, menolak apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini yang berbahaya. Qala wa qad kana fi qawlihi as-sufaha ma yughni an radd qawlihim wa adam al-mubalat bihi. Maka pada ucapan atau pada firman Allah as-sufaha ini sebetulnya cukup untuk kita tidak membantah mereka, ya, tidak perlu kita bantah dan tidak perlu kita peduli dengan mereka, karena Allah sudah menyampaikan mereka ini sufaha, ya, dan ma'ruf indal Arab apa itu sufaha. Walakinnahu ta'ala ma'a hadza lam yatruk hadhihi syubha hatta azalaha wa kashafaha mimma sayu'rid li ba'dhi al-qulub min al-i'tirad. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan syubhat-syubhat tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala membuang atau sampai Allah Subhanahu wa taala menghapusnya dan membongkarnya. Ya. Allah menghilangkan syubhat tadi dari benak kaum muslimin dan membongkar syubhat kaum musyrikin tadi, sehingga apa? Sehingga kaum muslimin pun tahu, ya. Tahu atas apa? Mimma sayu'rid li ba'dhil qulub, atas apa yang akan dipaparkan kepada sebagian hati-hati manusia daripada al-i'tirad, daripada protes-protes, daripada permusuhan-permusuhan atau perlawanan-perlawanan yang datangnya dari mereka. Maka Allah pun bantah mereka dengan apa? Dengan firman-Nya walillahil masyriq wal maghrib, qulillah al maghrib wal masyriq wal maghrib, maka katakan milik Allah timur dan barat, ya. Artinya apa? Al aqil yafham, ya, al labib bil isharati yafhamu. Orang yang punya akal, ya, dia dengan isyarat faham sebetulnya. Ketika Allah menyatakan milik Allah ini, yahdi man yasha ila siratin mustaqim, walaupun zahirnya tidak ada jawaban di sana, namun akil ya faham bahwasanya maksudnya semua itu adalah milik Allah, di dalam kekuasaan Allah azza wa jal. Ya. Jadi emang kenapa? Ya, begitu bahasa mudahnya. Memangnya kenapa? Semua milik Allah. Ketika Allah minta begini, ya begini. Menghadap ke timur, ya ke timur. Menghadap ke barat, ya ke barat. Maka ini adalah bantahan Allah Subhanahu wa taala. Faqala. Maka Allah pun berfirman sebagai bantahan. Qul lahum mujiban. Katakan wahai Muhammad kepada mereka sebagai apa? Sebagai jawaban. Lillahil masyriq wal maghrib, maka milik Allah lah timur dan barat. Yahdi man yasha, maka Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki. Berupa hidayah apa? Hidayah itu taufik untuk mengikuti apa yang Allah azza wa jal perintahkan, untuk mengikuti sirat al-mustaqim. Hidayah berupa taufik. Ay fa idza kana al-mashriq wal maghrib mulkan lillah laysa jihat min al-jihat kharija an mulkihi wa ma'a hadha yahdi man yasha ila siratin mustaqim wa minhu hidayatukum ila hadhihi al-qiblah allati hiya min millati abikum ibrahim. Maka jika timur dan barat merupakan kekuasaan Allah azza wa jal, dan tidak ada arah daripada arah-arah yang ada di luar dari kepemilikan Allah, dari kekuasaan Allah Azza wa Jal, maka semuanya milik Allah. Wa ma'a hadza, maka dengan ini Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada siapa saja yang ia kehendaki untuk berjalan di jalan yang lurus, jalan istiqamah, jalannya Allah yang tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan padanya, tidak melebihkan daripada porsinya dan tidak mengurangkan daripada porsinya. Wa minhu hidayatukum ila hadhil qiblah, termasuk di antara hidayah tersebut adalah ketika kalian mendapatkan hidayah untuk menghadap ke arah kiblat, yang di mana ini adalah agama daripada bapak kalian Ibrahim, yaitu salat untuk menghadap ke arah kiblat. Fali ayyi syai'in ya'taridul mu'tarid bitauliyatikum qiblatan dakhilatan tahta mulkillah, maka dengan apa, dengan hak apa sebagian kalian protes ya, ketika diminta untuk mengalihkan kiblat yang masih berada pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, azan dulu, nah, insyaallah sedikit dilanjutkan setelah azan. Nah, tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan pembahasan atau pembacaan kita terhadap Taisir Karimah Rahman. Tadi telah kita baca bahwasanya jika milik Allah subhanahu wa ta'ala semua arah, maka tidak ada satu arah pun yang ada di dunia ini kecuali di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi kita pun menerima ya. Dan inilah jalan hidayah, yahdi man yasha ila sirati mustaqim, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja kepada jalan yang lurus. Dan diketahui dari ayat ini siratal mustaqim ada pada mengikuti apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fali ayyi syai'in ya'taridu al-mu'tarid bi tawliyatikum qiblah dakhila tahta mulkillah, maka dengan apa para pemberontak ya, kita katakan para pemberontak, na'am, walaupun hanya dengan ucapan, para tukang protes tadi yang senantiasa menolak ayat-ayat Allah, menolak sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dengan hak apa mereka menolak, mereka protes ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk mengalihkan kiblat yang masih di bawah kekuasaannya. Lam tastaqbilu jihatan laisat mulkan lahu, apakah kalian tidak menghadap ke arah yang bukan di atas kekuasaan Allah? Ya, tidak ada di muka bumi ini arah baik timur ataupun barat, selatan, utara, seluruhnya adalah masih berada di atas atau di bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha yujibu taslim li amrihi bimujarradi dzalik, maka yang demikian ini wajib bagi kita untuk menerima apa yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita tahu semuanya di bawah kekuasaannya. Qala fa kaifa wa huwa min fadlillahi alaikum, bagaimana kita mau menolak dan itu adalah merupakan fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Kita dikasih kemuliaan, dikasih keutamaan, kenapa kita menolak? Maka sekali-kali tidak Ya, tidak boleh kita menolak. Wa hidayatihi wa ihsanihi. Begitu juga ini adalah hidayah, jalan sirat al-mustaqim. Dan sekaligus ini adalah ihsan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. An hadakum lidzalik, untuk kalian mendapatkan hidayah mengikuti perintah Allah, dan ini adalah sebuah ketaatan, sebuah ketakwaan mengikuti perintah Allah ketika diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Fal mu'taridu 'alaikum mu'tarid 'ala fadlillah. Mereka yang protes kepada kalian ketika kalian diminta oleh Allah untuk menghadap ke arah Ka'bah, hakikatnya mereka ini protes terhadap keutamaan yang Allah berikan kepada kalian. Dengan itu kalian kaum muslimin dimuliakan. Ya. Ketika mereka protes, maka hakikatnya mereka sedang hasad. Ya. Qala hasadan lakum wa baghyan. Karena mereka memusuhi kalian dan mereka sedang hasad. Begitu juga kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin yang ada ketika demikian keadaan mereka, ketika kita tahu kita berada di atas ketaatan, fulan qiyamul lail masya Allah, kemudian yang lain kok protes fulan qiyamul lail, apa ini fulan masya Allah ya, diberikan kemudahan oleh Allah, punya harta yang lebih, kemudian dinafkahkan fisabilillah, alan kok protes ya. Nah, ini namanya apa? Dia sedang protes atas apa? Atas keutamaan yang Allah berikan kepadanya. Karena dia tidak bisa, dia protes. Protes. Kenapa? Hasadan. Karena hasad yang ada pada dirinya. Hakadza Banu Israel. Demikian keadaan Banu Israel. Dan mereka yang mengikuti jejaknya di antara Ahlul Islam, maka ya, mereka pun telah protes terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah dari keutamaan dan kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nukmil al-baqiyah fi darsin lahiq. Sisanya akan dibaca kembali pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.